Vita. Untuk Anda, silakan sayang. Kasih aplaus sekali lagi untuk Vita, the best Javas music. Untuk Anda, CKS, the best audio sub system.